Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'du. Ma'asyir al-ikhwah wa talabah hafizhakumullah, di pertemuan sebelumnya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan kepada kita beberapa dalil tentang tercelanya ambisi terhadap kepemimpinan. Ada beberapa dalil dan athar dari salaf yang beliau sebutkan, sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wasalam kepada Abdurrahman Ibn Samurah. Nabi mengatakan, ya Abdurrahman, la tas'alil imarah. Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta al-imarah, kepemimpinan. Fa'inaka in'utidaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Kalau kamu mendapatkan kepemimpinan tersebut disebabkan engkau meminta, berambisi untuk mendapatkannya, wukilta ilaiha, engkau akan dibiarkan menanggung kepemimpinan tersebut sendiri. Wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha, akan tetapi kalau engkau diberikan kepemimpinan tersebut tanpa meminta-minta, tanpa ambisi, engkau akan dibantu padanya. Dinukilkan dari sebagian salaf, mereka mengatakan, ma harasa ahadun ala wilayatin fa'adala fiha. Tidaklah ada orang yang ambisi terhadap kepemimpinan, terhadap suatu jabatan, kemudian dia bisa bersikap adil dengan jabatan tersebut. Karena keinginannya dia didasari atas ambisi untuk mendapatkan hawa nafsu. Akhirnya kepemimpinan tersebut, tanggung jawab yang dia jalankan, berjalan dengan hawa nafsunya. Ya. Kemudian di sini ada sedikit tanbih. Husulu syaraf awil imarah wal mal biduni hirsin la mani'a fihi. Seseorang itu mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan atau mendapatkan harta tanpa disertai rasa ambisi, kecintaan yang sangat, maka ini tidak mengapa. Adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, huwa asyraful khalq, asyraful nas, manusia yang paling mulia. Beliau mendapatkan kemuliaan yang tidak didapatkan oleh orang-orang lain dari kalangan manusia, bahkan dari kalangan para nabi sekalipun. Makhluk yang paling mulia, ya. Tidak tercela, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berambisi terhadap kemuliaan tersebut. Tidak menghabiskan waktunya, mengorbankan waktunya untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Wal asbab mawjudah fi sallallahu alaihi wasallam, sebab-sebab itu ada beliau mendapatkan kemuliaan tersebut. Demikian pula mendapatkan harta tanpa ada rasa ambisi, kecintaan yang sangat terhadap harta tersebut, kemudian Allah bukakan pintu-pintu rezeki kepadanya, tidak mengapa. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika di masa khilafah beliau, beliau punya sahabat yang membantu dalam permasalahan kepemimpinan, permasalahan umat biasa. Beliau punya orang-orang di sekelilingnya yang ingin, yang membantu menyelesaikan permasalahan umat, menyelesaikan perkara-perkara kaum muslimin. Ya. Kemudian Umar ibn Khattab mendatanginya dan membawa pemberian. Artinya ini adalah balasan yang bisa dikatakan ini upah karena dia telah membantu dalam pekerjaan menyelesaikan permasalahan umat. Diberikan sedikit harta dari Baitul Mal. Abdullah ibnu As-Sa'di, nama sahabat beliau. Beliau menolak, menolak pemberian Umar tersebut dengan alasan, alhamdulillah saya orang yang berkecukupan. Nah, saya memiliki kendaraan, hewan, demikian-demikian, saya memiliki budak, saya memiliki penghasilan. Berikanlah saja harta tersebut kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, ingin diberikan harta dari Baitul Mal sebagai balasan dari jerih payahnya membantu. Ya. Tapi beliau menolaknya. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Beliau marah. Beliau marah. Kenapa engkau menolaknya? Ya. Disebutkan alasan-alasan tersebut. Umar bin Khattab tetap bersikeras untuk memberi. Sesungguhnya, kata Umar bin Khattab, yang artinya, sesungguhnya aku telah mengatakan perkataan ini pula kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Ini seperti yang kau katakan, jangan beri kepada saya, beri kepada orang yang membutuhkan, kata Umar. Akan tetapi Nabi memarahi saya. Nabi mengatakan, idza jaa min hadzal mal syai'un wa anta ghairu sa'il wala musyrif fakhudhu. Apabila telah mendatangi engkau sedikit dari harta ini dalam keadaan engkau itu tidak meminta-minta dengan lisanmu, tidak pula berambisi menginginkannya dengan hatimu, ya, fakhudhu, ambil. Ini perintah Nabi alaihi salatu wasalam. Ambillah. Wa ma la fala tutbi'hu nafsak. Maka yang selain itu janganlah engkau turuti hawa nafsumu. Ya. Walhasil dari apa yang kita sebutkan ini, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan harta tanpa ada ambisi, disertai ambisi kepadanya, maka itu sesuatu yang tidak mengapa. Demikian pula kepemimpinan, apabila tidak didapati pada suatu zaman atau suatu tempat seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengambil jabatan tersebut, ya, suatu tanggung jawab, suatu kepemimpinan, tidak didapati ada orang yang mampu kecuali dia, maka diperbolehkan bagi dia untuk memintanya. Diperbolehkan bagi dia untuk meminta, diserahkan amanah tersebut kepadanya. Ya. Sebagaimana kisah yang telah kita sebutkan kemarin tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf di zamannya atau pada waktu itu raja mencari seseorang yang mampu untuk menangani krisis di tempatnya, masa paceklik, ya, gagal panen. Nah, tidak ada yang mampu menangani permasalahan keuangan. Maka Nabi Yusuf alaihi salam menawarkan dirinya, ij'alni ala khazainil ard. Jadikan aku sebagai bendahara, penanggung jawab pada harta-harta tersebut. Ya. Syekh Abdul Karim bin Khudair, Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah taala menjelaskan, ana man wujida fi zamanin la yujad fihi man yasluhu li hadhihi al-wilayah illa hu ma ghalabati dhannihi annahu ya'dil fiha wa la yata'arrad lil fitan fayata'ayyan 'alayhi talabuha. Adalah barang siapa yang didapati pada suatu zaman, suatu tempat, tidak ada orang yang pantas bisa untuk mendapatkan suatu wilayah, kepemimpinan, tanggung jawab, kecuali dia dengan persangkaan dia akan berbuat adil dan dia tidak akan terjerumus ke dalam fitnah, tidak berbuat zalim. Fayata'ayyan 'alaihi talabuha, maka diwajibkan atas dia untuk memintanya. Demikian pula dalam perkara-perkara yang sifatnya furudul kifayah, permasalahan-permasalahan yang itu hukumnya fardu kifayah, tidak ada yang bisa melakukan kecuali dia. Naam. Kalau dia tidak melakukannya, akan terlantar beberapa hak atau kewajiban. Ya. Maka di situ hukumnya wajib atas, berubah menjadi fardu ain atas dia. Apabila dia tidak ada lagi yang bisa, artinya tidak ada yang bisa mengerjakan selain dia, yang hukum asalnya fardu kifayah menjadi fardu ain bagi dia untuk mendapatkan atau untuk melakukan tanggung jawab tersebut. Masyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita juga telah menyebutkan perkataan al-muallif rahimahullahu taala bahwa ambisi terhadap kedudukan itu akan mendatangkan kejelekan yang sangat besar. Asy-Syaikh Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah beliau mengatakan wa'lam anil hirs ala syaraf yastalzim syarran aziman. Ketahuilah ambisi terhadap kemuliaan, kedudukan itu akan mendatangkan kejelekan yang sangat besar. Qabla wuqu'ihi wa ba'da wuqu'ihi. Sebelum dia mendapatkannya dan setelah dia mendapatkannya. Ya. Kemarin kita contohkan tentang seorang alim yang dia ingin dengan ilmunya itu ingin mendapatkan kedudukan, ingin dipuji. Dia berilmu tetapi ingin mendapatkan pujian dari ilmunya, ingin mendapatkan kedudukan dari ilmunya. Dia mendekati para penguasa, naam, dengan mengorbankan agamanya. Sebelum dia mendapatkannya, dia telah mengorbankan agamanya. Ya. Setelah dia mendapatkan jabatan, misalnya sebagai seorang qadhi, jadi seorang penguasa, mendapatkan jabatan hakim suatu negara, dia akan mengorbankan agamanya kembali apabila dia mendapatkan perkara-perkara yang menyelisih syariat yang dilakukan oleh seorang penguasa, ya. Supaya tidak dilengserkan dari kedudukannya sebagai hakim oleh penguasa, apapun yang dilakukan oleh penguasa, baik itu jelek, menyelisih syariat atau tidak, dia akan mencari-cari alasan, mencari-cari takwil, ya, untuk membenarkan perbuatan penguasanya. Ini kejelekan yang terjadi sebelum dan sesudah. Syekh Al-Utsaimin mengatakan bahwa ulama itu ada tiga. Ulama salasatun, alimu millah wa alimu daulah wa alimu ummah. Yang pertama adalah seorang alim, ulamanya millah. Ulama yang memang mereka mengerahkan, mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk kebaikan millah, kebaikan agama. Nah, memberikan nasihat kepada manusia, membimbing mereka, menetapkan hukum-hukum yang sesuai dengan syariat. Inilah al-ulama ar-rabbaniyun, para alim yang mentarbiyah manusia, membimbing manusia ke jalan kebaikan. Yang kedua ada alimu daulah, ulamanya negeri, ulamanya negara. Ya. Ulama yang bisa disetir oleh penguasa. Apa saja yang dilakukan oleh penguasa, ya, kalau itu berupa kejelekan, menyelisih syariat, dia akan berusaha mencari takwil-takwilnya, mencari-cari alasan-alasan atau pendapat-pendapat yang miring, yang syadz dari kalangan ulama yang tergelincir, ya, untuk membenarkan perbuatan penguasanya. oh itu gak apa-apa, apa yang dilakukan oleh penguasa kita gak apa-apa. Ini ada pendapatnya ya. Ada pendapat dari seorang alim seperti itu boleh. Walaupun ada yang tidak membolehkan, tapi ada yang membolehkan misalnya. Ini alim daulah ya. Mencari ridhonya penguasa, walaupun dengan mengorbankan agamanya, memberikan fatwa yang tidak benar. Ada alim ummah, ulamanya umat, yakni apa yang bisa disetir oleh umat, apa yang diinginkan oleh umat, ya, selama umatnya itu senang, dia dapat pendukung, nah, walaupun dengan berfatwa, fatwa yang nyeleneh, yang tidak benar, dia akan lakukan. Ini alim ummah. Nah, pada kesempatan kali ini Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala akan menyebutkan kepada kita beberapa ciri-ciri dari alim su, ulama yang jelek. Beliau akan menukilkan perkataan dari Imam Abu Bakar Al-Ajurri dari kitabnya Akhlaqul Ulama. Berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, kita melanjutkan. Qala wa qad sannafa Abu Bakr Al-Ajurri wa kana min al-ulama'i rabbaniyyin fi awail al-mi'ah ar-rabi'ah musannafan fi akhlaqil ulama wa adabihim. Al-Imam Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullahu taala telah mengarang kitab dan beliau termasuk ulama rabbaniyun yang hidup di awal abad keempat. Sebuah karangan tentang akhlak al-ulama dan adab-adab mereka. Kitab yang dicetak, kitab yang sangat bagus. Menyebutkan di sana akhlak-akhlak para ulama dan sifat-sifat ulama su, ulama-ulama yang jelek. Wa huwa min ajalli ma sunnifa fi dzalik. Ini adalah karangan yang paling bagus dalam permasalahan ini. Wa man ta'amalahu 'alima minhu tariqata salaf minal ulama wa tara'iq allati hadasat ba'dahum al-mukhalifata li tariqatihim fa wasafa fihi 'alim as-su' bi awsafin tawilah. Maka barang siapa yang memperhatikan dari karangan beliau ini akan mengetahui bagaimana jalannya salaf dari kalangan para ulama, berbeda dengan jalan-jalan yang menyelisihi mereka dari kalangan-kalangan ulama su, ulama-ulama yang jelek. Beliau menyebutkan beberapa sifat di dalam kitab tersebut, sifat ulama-ulama yang jelek dengan sifat-sifat yang sangat banyak, sangat panjang. Minha diantaranya, beliau di sini menukilkan. Qala minha anahu qal. Beliau berkata, yani Al-Ajurri di dalam kitabnya. Qad fatannahu hubbus sana' wa syaraf wal manzilati 'inda ahli dunya yatajammalu bil ilm kama yatajammalu bil hullatil hasna lid dunya wala yujammil ilmahu bil amal bihi. Orang-orang yang cinta dunia, baik itu dari kalangan orang yang berilmu, didapati ya di zaman beliau, di zaman kita ini semakin banyak orang-orang yang mereka memiliki ilmu tapi mereka juga cinta kepada dunia. Mereka telah terfitnah cinta pujian, cinta kedudukan, cinta kemuliaan, sehingga mereka yatajammal bil ilm, menghiasi dirinya dengan ilmu, menghiasi dirinya dengan ilmu. Ini makna yang tidak baik. Ilmu itu bukan dijadikan hiasan, Ilmu itu seharusnya dihiasi dengan apa? Dengan amalan. Ya. Mereka memiliki ilmu, tetapi dijadikan sebagai hiasan saja, ya. Supaya menjadi orang yang terpandang, supaya dilihat. Masya Allah, si fulan alim. Naam. Dilihat bagus oleh manusia. Yatajammal bil ilm. Menghiasi dirinya dengan ilmu. Kama yatajammal bil hulatil hasna lid dunya. Sebagaimana orang-orang yang mereka itu memakai hiasan. Ya. Permata-permata yang bagus, ya. Untuk dijadikan hiasan saja, untuk dilihat. Ya. Hanya sekadar dilihat saja. Wala yatajammal ilm wala yujammila wala yujammilu ilmahu bil amal bihi, akan tetapi dia tidak menghiasi ilmunya dengan amalan, ya. Tidak menghiasi ilmunya dengan amalan. Nah, ini diantara sifatnya, menjadikan ilmu itu sebagai hiasan saja tetapi tidak menghiasi ilmunya dengan amalan. Qala wa dzakara kalaman tawilan ila an qala, beliau menyebutkan perkataan yang panjang sampai beliau mengatakan, fa hadhil akhlaq wa ma yushbihuha taghlibu ala qalbi man lam yantafi bil ilm. Akhlak seperti ini dan yang semisalnya, ya, ini akan mempengaruhi hati-hati orang yang tidak mengambil manfaat dari ilmunya. Artinya ilmunya tidak bermanfaat baginya. Fabayyana huwa muqaribu li hadhihi al-aqlab. Maka kami menjelaskan, ya, ini dekat, yakni mirip dengan akhlak seperti ini. Idraghibat nafsuhu fi hubbi syaraf wal manzilah fa ahabba mujalasatal muluk wa abna'id dunya فأحب أن يشاركهم فيما هم فيه من منظر بهي ومركب هني وخادم سري ولباس لين وفراش ناعم وطعام شهي. Hawa-hawa nafsu mereka itu condong, mereka berambisi terhadap kemuliaan dan kedudukan, ingin dipandang, ya, pingin dilebihkan. Maka mereka senang bermujalasah, duduk bergaul dengan para al-muluk, para penguasa, para raja-raja. Ini bergaulnya bukan dengan orang yang berilmu, dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Minhum khair wa minhum syar. Di antara para penguasa itu ada yang baik, ada yang jelek. Ya kan? Kalau dia mendapatkan penguasa yang jelek, yang namanya penguasa menginginkan untuk senantiasa ditaati, diikuti. Apa yang dia ucapkan harus dikerjakan. Kalau dia bergabung, dia bergaul dengan para penguasa yang seperti ini, nah, dia akan mengorbankan agamanya. Fa ahabba mujalasatal muluki wa abna'id dunya, dia senang bergaul dengan para raja, para penguasa, orang-orang yang senang dengan dunia. Fa ahabba an yusyarikahum fi ma hum fi, maka dia juga akhirnya menginginkan keadaannya untuk seperti keadaan mereka. Ya, ini pengen sama seorang yang berilmu karena bergaulnya dengan para penguasa, ya. Dia menginginkan keadaan dirinya sama dengan keadaan penguasa. Pengen manzor bahi. Pengen penampilan-penampilan yang gagah. Ya, yang parlente, yang bagus. Wa markabin hani. Akhirnya dia juga pengen punya kendaraan yang menyenangkan. Wa khadimin sari. Dia juga ingin memiliki pelayan pribadi. Walibasin layin, pengen pakai pakaian yang lembut, yang bagus. wa firasyin na'im, tempat tidur yang nyaman, wa ta'amin syahi, dia ingin makan makanan yang menggugah selera, yang enak. Ya. Hilang rasa qanaahnya, hilang rasa zuhudnya. Padahal dia berilmu. Nah. Karena salah bergaul. Terikut. Ya. Melihatnya senantiasa ke atas. Melihat kepada orang-orang yang hidupnya nyaman, para penguasa. Nabi di dalam nasihatnya mengatakan, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang-orang yang ada di bawah kalian. Jangan melihat orang-orang yang di atas. Jangan melihat orang-orang yang hidupnya enak, berkecukupan, dijadikan standar, oh saya harus seperti dia. Nah, kalau saya belum seperti dia, berarti saya masih kekurangan, ya, masih kurang. Nah, lihat yang ke bawah. Untuk apa? Apa hikmahnya? Kata Nabi alaihi salam, fa innahu ajdar ala tazdaru ni'matallahi alaikum. Itu lebih pantas agar kalian itu bisa mensyukuri nikmat Allah. Tidak mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang didapat, apa yang dimiliki, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala tamuddana aynaika ila ma matta'na bihi azwaja minhum zahratal hayati dunya linaftinahum fih. Janganlah engkau memanjangkan, mengarahkan pandanganmu kepada orang-orang yang kami berikan perhiasan dunia di antara mereka. Padahal kami memberikan kepada mereka itu adalah sebagai fitnah, ujian. Warizqu rabbika khairun wa abqa. Dan apa yang telah Allah berikan kepadamu berupa rizki itu lebih baik. Itu lebih kekal. Ya. Nah. Qala wa ahaba an yu'tana bihi wa an yusma'a qawluhu wa yuta'a amruhu. Karena dia bergaulnya dengan penguasa atau orang-orang yang di atasnya tapi tidak memiliki ilmu, ya. Jauh dari ilmu. Akhirnya dia senang untuk diperhatikan, ya. Senang dia mendapatkan perhatian, senang dipuji, senang dia didengar ucapannya, ditaati perintahnya, ya. Bagaimana untuk mendapatkan ini semua? Falam yaqdir alaihi illa min jihatil qadha. Dia ingin mendapatkan itu semua dari penguasa. Tidaklah dia bisa mampu untuk meraihnya kecuali dari satu jalan. Jihatul qadha. Ini dari kemampuannya, dia punya ilmu, ya, agar dia bisa mendapatkan kedudukan di sisi penguasa, dia menjadi qadhi. Sebagai hakim. Ya kan? Akhirnya dia berambisi untuk mendapatkan jabatan tersebut. Kalau saya mau hidup enak, saya mau dapat kendaraan yang bagus, saya mau memakai pakaian yang mewah, makanan-makanan yang enak, tempat istirahat yang nyaman, ya, saya harus punya kedudukan di sisi penguasa. Ya. Apa yang dia mampu? Di bidang apa? Di bidang ilmu, di bidang fatwa. Akhirnya dia mencari kedudukan tersebut sebagai qadhi. Kalau dari bidang-bidang lain kan dia gak mampu. Ya. Masalah keuangan kah, masalah ini, masalah itu. Ya. Masalah apa namanya, teknik pembangunan atau apa. Dia tidak memiliki kemampuan. Tapi untuk masalah ini, masalah keagamaan, masalah al-qadha, dia mampu. Dia berambisi untuk mendapatkannya. Ya. Falam yumkinhu. illa bibadli dinihi, dan dia tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan mengorbankan agamanya. Fatadallala lil muluki wa atsba'ihim, akhirnya dia menghinakan dirinya di hadapan para penguasa dan pengikutnya. Fa khadamahum bi nafsihi wa akramahum bi malihi. Naam. Akhirnya dia membantu ya, para penguasa tersebut dengan dirinya, yakni menjadikan dirinya sebagai pembantu penguasa, memuliakan penguasa dengan hartanya. Bukan sampai di situ saja. Jeleknya lagi, wasakata an qabihi ma dhahara min manazili abwabihim wa fi manazilihim wa fi lihim. Dia diam dari perbuatan-perbuatan jelek yang nampak di pintu-pintu penguasa. Ya. Dari perbuatan-perbuatan penguasa. Ini kalau dia mengatakan ini tidak benar, ini salah, ini jelek, tidak sesuai dengan penguasa, dia akan dicoret namanya, ya kan? Tidak sesuai ini. Wah, ini keras, ini mutasyaddid. Ya. Enggak pantas ini. Nah, ini membahayakan posisi penguasa. Tidak diterima. Jadi bagaimana dia diam? Diam dari kemungkaran. Padahal dia mengilmui, dia tahu bahwa itu tidak benar. Suma zayyana lahum katsiran min qabihi fi'lihim bi ta'wilil khata. Kemudian dia menghias para penguasa dari kejelekan-kejelekan perbuatan mereka dengan ta'wil-ta'wil khata. Ya, ta'wil-ta'wil yang salah. Mencari alasan. Oh, enggak apa-apa perbuatan itu. Itu ada pendapat kok para ulama, di antara para ulama ada yang membolehkan. Padahal yang membolehkan ini qaulun marjuh misalnya. Ini pendapat yang sangat lemah. Pendapat yang benar itu tidak boleh. Tapi dia diam. Liyuhsina mauqi'ahu indahum, supaya kedudukannya itu baik, aman. Ya. Dia punya kedudukan di sisi penguasa. Falamma fa'ala hadza muddatan tawilah wastahkama fihi al-fasad wallawhu al-qadha. Ya. Ketika dia telah terus melakukan perbuatan ini, na'am, kejelekan-kejelekan, kerusakan-kerusakan telah menguasai dirinya, akhirnya dia pun diberi jabatan tersebut sebagai qadhi, sebagai hakim, orang yang memiliki jabatan, kedudukan di sisi penguasa. Fadzubiha bighairi sikkin, akhirnya dia disembelih tanpa menggunakan pisau, alat potong. Nah, perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab ini isyarat kepada hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abi Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasalam bersabda, "Man ju'ila qadiyan bainan nas faqad dhubiha bighairi sikkin." Barang siapa yang dijadikan seorang qadhi, dia menjadi hakim, ya, dia menjadi ahli fatwa di antara manusia, kata Nabi, sungguh dia telah disembelih tanpa menggunakan sikkin, alat potong. Ya. Apa maksudnya? Dijadikan qadhi kok disembelih? Artinya ini celaan, iya kan? Al-Khattabi dalam Alimus Sunan beliau menjelaskan maknahu at-tahdzir min talabil qadha wal hirsi alaih. Hadis Nabi ini adalah peringatan, ancaman dari meminta-minta jabatan sebagai qadhi, ambisi terhadapnya. Yaqulu man tasadda lil qadha faqad ta'arrada lidzabhi falyahdharhu wal yatawaqqahu. Barang siapa yang menawarkan dirinya, ya, untuk menjadi seorang hakim, seorang qadhi, seorang ahli fatwa, sungguh dia telah menawarkan dirinya untuk disembelih. hendaklah dia berhati-hati, hendaklah dia menjauhi dari perkara tersebut. Nah, ini bukan maksudnya celaan untuk menjadi seorang qadhi, tidak. Alamamar tarikh, sejarah itu mencatat banyak di antara para ulama kita yang mereka itu menjabat sebagai qadhi, bahkan sampai sekarang sebagai hakim, diangkat negara sebagai ahli fatwa, permasalahan agama, naam, baik itu yang sifatnya dahulu atau yang kontemporer sekarang didapati, itu merujuk kepada mereka semua, al-qudhah, para qadhi-qadhi, para ulama. Artinya tidak semua qadhi itu jelek, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan di dalam hadisnya, hadis Abu Dawud, di dalam Sunan Abu Dawud juga. Nah, beliau mengatakan al-qudhatu salasatun, qadiyani fin nari wa qadin fil jannah. Seorang qadhi, hakim, ahli fatwa itu ada tiga macam. Dua di antaranya masuk neraka, satu di dalam al-jannah. Ini jabatan yang bukan main-main, ya. Permasalahan agama diserahkan kepadanya. Dia yang memutuskan. Nabi mengatakan, qadhi itu ada tiga macam. Dua di neraka, satu di dalam al-jannah. Qala rajulun qadha bi ghairil haqq, fa'alima dzaka fadzaka finnar. Yang pertama adalah yang dia memutuskan, ini seorang qadhi, memutuskan perkara tanpa didasari atas kebenaran. Dia mengetahuinya, ya, tapi dia menyelisih kebenaran. Tahu itu salah, tapi dia putuskan. Dia putar balik, yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Fadzaka finnar, kata Nabi, yang ini di neraka. Wa qadin la ya'lam fa ahlaka huquqan nas fa huwa finnar. Kemudian qadi yang tidak memiliki ilmu, ya, berfatwa tanpa ilmu. Berbeda kalau berfatwa dia dasari atas ijtihad, dia seorang alim, kemudian dia berijtihad, fa akhta, kemudian dia salah, ya, ini dia maafkan, bahkan dia mendapatkan satu pahala. Tapi ini yang memutuskan perkara tanpa didasari oleh ilmu, dia tidak mengetahui ilmunya, dia memutuskan perkara tersebut. Fa'ahlaka huquqan nas, kemudian dia membinasakan hak-hak manusia, berbuat zalim terhadap hak manusia. Fahuwa finnar, kata Nabi, ini juga di neraka. Wa qadin qada bil haq fadzalika fil jannah. Dan al-qadi, hakim, ya, yang berfatwa memutuskan perkara dengan hak, dengan benar, fadzalika fil jannah, inilah yang ada di dalam al-jannah. Nah, jadi tidak semua jelek, ya kan? Nabi pun pernah mengatakan, innama ana bashar, saya ini manusia. Wa innahu yatini al-khasmu, fala'ala ba'dukum an yakuna ablagha min ba'din, fa'uhsibu anahu sidqun, fa'uqdiya lahu bidzalik. Di dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW mengatakan, saya juga manusia, terkadang saya didatangi beberapa permasalahan, persengketaan, ya. Bisa jadi salah seorang dari kalian yang bersengketa tersebut itu lebih pandai menyampaikan permasalahannya, dan aku menyangka dialah yang benar, kemudian aku putuskan perkara tersebut untuk dia, ya. Artinya memutuskan berdasarkan apa yang dilihat, kan seperti itu. Bisa saja benar, bisa saja salah. Idza hakama al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajrun. Wa idza hakama fajtahada thumma akhta falahu ajrun wahid. Apabila ada seorang hakim berijtihad kemudian dia benar, dia dapat dua pahala. Akan tetapi ketika dia berijtihad dia salah, dia dapat satu pahala. Ini ma'fu, dia dimaafkan. Faman qadaitu lahu bihaqqi muslim, kata Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan, barang siapa yang telah aku putuskan perkara untuk dia, ya, bihaqqi muslim, tapi dengan mengorbankan hak seorang muslim, ya, artinya keputusannya salah, ya, setelah berijtihad, melihat perkaranya seperti apa, mendapatkan pengakuan-pengakuan, berita-berita, kemudian dia memutuskan, dan keputusan tersebut menyelisihi kebenaran, mengorbankan hak seorang muslim, ya, fa innama hiya qit'atun minan nar. Kalau aku melakukan seperti itu, kata Nabi alaihi salatu wasalam, sebenarnya keputusan tersebut itu adalah potongan dari api neraka. Ya. Falyakhudha aw falyatrukha. Hendaklah dia mengambilnya atau dia tinggalkan. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dia merasa senang dengan keputusan seorang qadhi, padahal itu adalah keputusan yang salah, ini ancaman Nabi. Itu adalah potongan dari api neraka. Kalau dia ingin mengambil, ambillah. Ini ancaman. Tapi kalau dia ingin tinggalkan, tinggalkanlah. Nah. Qala fasarat lahum alaihi minatun azimah wa wajaba alaihi syukruhum fa alzama nafsahu li alla yaghdhabahum alaihi fa ya'zuluha an qada. Maka seorang alim tadi pun dia merasa berhutang, merasa telah diberi kebaikan yang banyak dari para penguasa, dia wajib untuk bersyukur kepada penguasa tersebut. Dia mewajibkan kepada dirinya untuk mengabdi pada penguasa tersebut, merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, berusaha membuat penguasa tersebut tidak marah, sehingga dia bisa dilengserkan dari jabatannya sebagai qadhi. Walam yaltafit ila ghadabi maulah, tapi dia tidak mau memperhatikan tentang kemarahan maulahu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lebih ridho kepada manusia daripada ridhonya kepada Allah. Dia lebih takut marahnya manusia daripada marahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqatata'a amwal al-yatama wal-aramil wal-fuqara wal-masakin wa amwal al-waqfi al-mawqufati ala al-mujahidin. Sehingga dia telah berbuat zalim. Dia mengambil hak-hak harta anak yatim, wanita-wanita janda, orang-orang fakir, orang-orang miskin, harta-harta yang itu mauquf, waqaf untuk negara misalnya, untuk para mujahidin, ya. Kemudian dia putuskan harta-harta tersebut untuk beberapa pihak yang dia ingin mendapatkan ridhonya. Naam. Waliyadzubillah, dia mengorbankan agamanya untuk kepentingan dunia. Baik. Mungkin sampai di sini insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya bismillah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha.